warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, juga pendengar radio Roja di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Usul As-Salasah yang pembahasan kita sudah sampai pada pembicaraan tentang surga. Poin terakhir yang sudah kita bahas tentang surga kemarin adalah tentang tingkatan tertinggi di surga, yaitu Al-Wasilah, sebuah tingkatan yang hanya dicapai oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekarang kita akan menengok kepada hal-hal yang ada di dalam surga. Pertama, turbatul jannah, tanah surga. Tanah surga adalah minyak kasturi dan kerikil-kerikilnya adalah berlian dan mutiara, sementara batu bata yang menjadi bahan bangunan di surga terbuat dari emas dan perak, sedangkan malotnya, malot itu adukan antara batu bata dengan batu lain, itu juga dicampur minyak kasturi yang amat sangat wangi, sedangkan tanahnya itu za'faron atau kunyit. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ad-Darimi dari Abu Hurairah radhiyallahu an dengan sanad yang oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dimasukkan dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah, juga beliau tahqiq dalam kitab Mishkatul Masabi, bahwa Abu Hurairah radiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, mimma khuliqal khalqu, wahai Rasulullah, dari apakah diciptakannya makhluk? Beliau menjawab, mimma, dari air. Qulna al-jannatu wa ma bina'uha, sedangkan surga terbuat dari apa bangunan di surga? Beliau menjawab, labinatun min zahabin wa labinatun min fiddah wa malatuha al-miskul azfar wa husaba'uha ad-durul wal-yakut wa turbatuha za'faran wa man yadkhuluha yan'am wa la yab'as wa yakhlud wa la yamut wala yablasiyabuh wala yafni syababuhum. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bangunan surga terdiri dari batu bata yang terbuat dari emas, batu bata yang terbuat dari perak, sedangkan adukannya menebar aroma minyak kasturi. Kerikil-kerikilnya terdiri dari mutiara-mutiara dan yakut. Tanahnya adalah kunyit yang tidak kotor. Siapa yang memasukinya, dia akan merasakan kenikmatan dan tidak akan merasakan kebosanan. Dia kekal dan tidak akan mati. Pakaiannya tidak akan lusuh dan kemudaannya tidak pernah sirna, akan tetap muda selama-lamanya. Itulah tanah dan bangunan di dalam surga. Selain itu, di surga ada juga sungai-sungai. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah 25, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa sungguhnya bagi mereka akan disediakan surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika Isra Mi'raj, beliau menyatakan bahwa ra'a arba'ata anhar yakhruju min asliha. Beliau melihat empat sungai yang keluar dari sumbernya. Nahroni zahiran wa nahroni batinan. Ada dua sungai yang zahir, yang kelihatan, yang nampak. Ada dua sungai yang tidak nampak. Lalu aku bertanya, ya Jibril, ma hadhil anha, wahai Jibril, sungai apakah ini? Dijawab, amman nahroni batinan, fa nahroni fil jannah. Wa amma dhahiran an-nail wal qarrab. Wahai Jibril, sungai apakah ini? Dijawab, adapun dua sungai yang tidak nampak, yang tersembunyi, maka itu adalah dua sungai di surga. Adapun dua sungai yang nampak, itu adalah sungai Nil dan sungai Efrat. Dua-duanya di Mesir ya. Di dalam hadis yang lain lagi, ketika menjelaskan masalah sungai-sungai di surga, dikatakan bahwa salah satu di antara sungai di surga adalah Al-Kautsar. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Kautsar ayat pertama menyatakan, inna a'tainaka al-kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Al-Kautsar maknanya adalah kenikmatan yang banyak, dan salah satu di antara kenikmatan yang banyak ini adalah sungai di surga untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu pernah melihatnya. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi bersabda, "Bainama ana asirun fil jannah id ana bin nahrin. Hafatahu hubabud dur al-mujawwaf. Qultu ma hadha ya Jibril? Qala hadzal kautsar alladhi a'taka rabbuk." Ketika aku berjalan di surga, tiba-tiba aku berada di sebuah sungai yang kedua tepinya itu ada kubah dari mutiara yang berongga. Aku bertanya, wahai Jibril, apakah ini? Beliau menjawab, ini adalah Al-Kautsar yang Allah berikan kepadamu. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan hadis ini, beliau menyatakan Al-Kautsaru bil khairil katsir alladhi a'tahu Allahu li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Al-Kautsar, kata Ibnu Abbas, adalah kebaikan yang banyak yang Allah berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abu Bashar kepada Sa'id bin Jubair tentang tafsir Ibnu Abbas ini, kata Abu Bashar, innan unasan yaz'umuna annahu nahrun fil jannah. Bahwa orang-orang menyangka Al-Kautsar itu sebuah sungai di surga. Tapi kenapa Ibnu Abbas menafsirkan Al-Kautsar itu kebaikan yang banyak? Berkata Sa'id, annahu alladhi fil jannah min al-khair alladhi a'tahu Allahu iya. Sungai yang ada di surga tersebut termasuk bagian dari kebaikan yang Allah berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika turun surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna mal kautsar, tahukah kalian apakah Al-Kautsar itu? Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Lalu beliau menjawab, huwa nahrun wa'adaniyahu Allah azza wa jalla alaihi khairun kafir. Al-Kautsar itu adalah sungai yang Allah janjikan untukku di surga. Dari sungai inilah terpancar banyak kebaikan. Jadi ayat dan hadis-hadis tadi menjelaskan tentang adanya sungai di surga, dan salah satu di antara sungai di surga tersebut adalah Al-Kautsar. Lalu apakah isi dari sungai di surga, apakah air murni, tawar, ataukah apa? Al-Quran menyatakan sungai di surga itu bermacam-macam. Ada yang isinya air murni. Ada air yang isinya susu yang tidak pernah basi, tidak pernah asam. Ada air, ada sungai dari khamer, tetapi tidak membuat mabuk. Ada juga sungai dari madu. Ini Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Muhammad ayat ke-15. Kata Allah, مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى. Perumpamaan surga yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, di dalamnya itu ada sungai-sungai dari air yang tidak asin, airnya tawar, murni. Ada sungai dari susu yang tidak pernah berubah rasanya. Kalau di dunia, semalam saja susu itu dibuat, dibiarkan terbuka, tidak disimpan di freezer, sudah berubah ya baunya dan rasanya, asam, diminum mencret. Di surga enggak begitu. Lam yataghayyar ta'mu, tidak pernah berubah rasanya. Ada sungai dari khamr, ladzatil lisyaribin, tapi begitu lezat bagi orang-orang yang meminumnya dan tidak membuat mabuk. Dan wa anharu min asali musaffa, ada juga sungai dari madu yang murni. dan tidak akan dikerubuti lebah, lalat ataupun semut di sana, tidak seperti di dunia. Diperjelas dalam sebuah hadis dalam Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Hakim bin Muawiyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati bahrul 'asal wa bahrul khamr wa bahrul laban wa bahrul ma thumma tanshaqul anharu ba'd." Sesungguhnya di surga ada sungai madu, sungai khamr, sungai susu, dan sungai air. Lalu terpancarlah, bahrun, lautan. Sesungguhnya di surga ada lautan, madu ada lautan, khamr, lautan susu, dan lautan air. Kemudian dari sana terbentuklah sungai-sungai dari masing-masing jenis cairan tadi. Jadi sungai madu, sungai khamr, sungai air, sungai susu, dan hadis ini sanadnya sahih. Hadis ini membantah orang-orang yang beranggapan bahwa sungai madu, sungai susu, sungai khamr, dan sungai air itu sekedar permisalan, kata mereka. Karena ayat menyatakan matsalul jannati allati wa'idal muttaqun, perumpamaan atau permisalan surga yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, bukan hakiki, hanya perumpamaan atau permisalan. Itu keliru. Hakiki yang sebenarnya di surga itu, sebab diperjelas dengan hadis Nabi yang barusan, bahwa sesungguhnya di surga ada lautan madu, lautan khamr, lautan susu, lautan air. Kemudian dari sana terbentuklah sungai dari masing-masing jenis cairan tadi. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Mu'jam At-Tabrani, dalam Mustadrak Al-Hakim, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan sanad yang hasan. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Asy-syuhada'u 'ala bariqi nahrin bi babil jannah fi qubbati Hadra. Yakhruju 'alaihim rizquhum minal jannah bukratan wa 'asiyah." Bagi para syuhada, mereka akan berdiri di sebuah sungai yang namanya Sungai Bariq, di pintu surga, di atas sebuah kubah yang hijau. Keluarlah rizki untuk mereka dari surga setiap pagi dan petang. Hadis ini sahih, sebagaimana Syalbani mentahqiq dalam kitab Al-Jami'us Saghir, Sahih Al-Jami'us Saghir. Hadis ini menyatakan, menjelaskan tentang kondisi para syuhada di alam barzakh, di alam kubur. Sebagaimana dijelaskan bahwa yakunu syuhada fil barzakh inda hadzan nahri alladhi yusamma bariq yakunu ala babil jannah. Para syuhada di alam barzakhnya berada di sungai ini yang disebut dengan Bariq, yang berada di pintu surga. Dan hadis ini menyatakan para syuhada di alam kuburnya itu berada di sungai Bariq tersebut. Keluarlah setiap pagi dan petang rizki dari surga melalui sungai tersebut. Inilah beberapa keterangan baik dalam Al-Quran ataupun hadis yang sahih bahwa di surga ada sungai-sungai. Selain sungai, di surga juga ada mata air-mata air. Kata orang Sunda mah cenyusu. Cenyusu itu mata air yang biasa keluar dari tanah atau keluar dari rerumbunan pohon yang rindang. Biasanya airnya itu adem, sejuk, dan penuh dengan mineral-mineral yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Di surga ada mata air, seperti yang diungkap oleh Allah dalam Al-Quran. Surah diantaranya Al-Quran surah Al-Hijr ayat 45, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang takwa berada di dalam surga, wa uyun, dan mata air. Al-Mursalat 41, innal muttaqina fi dhilali wa uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa akan berada dalam naungan-naungan dan mata air. Ar-Rahman 50 dan 66 lebih merinci keterangan tentang mata air tersebut. Kata Allah, fihima ainani tajriyan. Di kedua surga itu ada mata air, ada dua mata air yang tajriyan, yang mengalir. Dalam ayat 66, wa min dunihima jannatan, selain dua surga tadi ada dua surga yang lain. Nah, kemudian salah satu penjelasan dua surga yang kedua ini, fihima ainani nadhakhatan. Di kedua surga itu ada dua mata air yang memancar seperti air mancur. Kalau yang tadi hanya mengalir begitu, kalau yang ini dua-duanya terpancar seperti air mancur. Mata air ini airnya diminum oleh para penghuni surga tersebut dan dicampur dengan jenis-jenis minuman yang lain yang beragam, yang tentu saja enak. Di antara campuran tersebut, pertama disebut mata air kafur. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Insan ayat 5 dan ayat 6, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aynan yashrabu biha ibadullahi wa yufajjirunaha tafjira. Sesungguhnya orang-orang yang abror, orang-orang yang baik-baik, yang mulia-mulia, mereka minum dari gelas-gelas yang airnya bercampur kafur. Itu sebuah mata air yang diminum oleh para hamba-hamba Allah. Kafur di sini bukan kafur di dunia yang tidak bisa diminum gitu ya. Tapi ini sejenis mata air yang disebut mata air kafur. Kedua, ada lagi yang disebut dengan mata air tasnim. Sebagaimana Allah menyatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mutaffifin ayat 22 sampai ayat 28, innal abrara lafi na'im alal ara'iki yandurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu miskun wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aynan yashrabu biha al-muqarrabun. Sesungguhnya orang-orang yang abror akan berada di dalam kenikmatan. Alal ara'ik yandurun, mereka berada di dipan-dipan dengan cara saling memandang. Dipannya bukan terbuat dari papan yang keras yang apabila diduduki sambil nyengir, bukan. Tentu saja tidak ada penderitaan di sana. Ta'arifu fi wujuhim nadratan na'im, engkau mengenal mereka pada wajah mereka yang memancarkan pancaran kenikmatan. Yusqawna min rahiqin makhtum, mereka diberi minum dari rahiq makhtum. Rahiq itu sejenis minuman keras tetapi di sana lezat dan tidak memabukkan. Yang makhtum, wadahnya itu dilak. Dilak itu di apa? Dilapisi khitamuhu miskun, laknya, pelapisnya itu dari mis, dari minyak kasturi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan untuk itulah silakan orang yang ingin berlomba untuk memperolehnya. Wa mizajuhu min tasnim, dan campuran minumnya dari tasnim. Tasnim itu adalah aina yashrabu bihal muqarrabun, mata air yang airnya diminum oleh al-muqarrabun. Ada lagi mata air salsabil yang campurannya jahe. Allah berfirman dalam surah Al-Insan 17:18, wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila ainan fiha tusamma salsabila. Mereka di dalamnya diberi minum dari gelas yang campuran airnya dengan jahe hangat. Ainan fiha tusamma salsabila, itu adalah mata air yang disebut dengan mata air salsabila. Itulah beberapa mata air yang ada di dalam surga. Selain sungai, tanah, dan mata air, di surga juga ada istana dan kemah. Kemahnya jangan dibayangkan seperti di kita dari kain gitu ya. Dipasang di atas rerumputan yang keras, gatal lagi. Kurang nyaman apabila dipakai untuk istirahat. Kemah di sana terbuat dari mutiara yang berongga. Mutiara besar, mutiara itu kan kalau di dunia ya bulat kayak kelereng gitu. Ini ukurannya besar, lalu ada rongga di dalamnya. Rongga itu menjadi ruangan tempat tinggal ahli surga. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 72, wa masakin thayyibatan fi jannati adn, dan bagi mereka akan memperoleh tempat tinggal yang baik di surga Aden. Kadang Allah menjelaskan tempat tinggal tersebut dengan sebutan ghurafat. Ghurafat itu kamar-kamar. Allah menyatakan dalam surah Saba ayat 37, wa hum fil ghurafati aminun, mereka berada dalam kamar-kamar dalam keadaan aman. Dalam Al-Furqan 75 Allah menyatakan ulaika yujzaunal ghurafata bima sabaru. Mereka lah orang-orang yang akan dibalas dengan kamar-kamar di surga karena kesabaran mereka. Juga dalam surah Az-Zumar ayat ke-20 Allah menyatakan, lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum ghuraf min fawqiha ghuraf mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar wa'dallahi la yukhlifullahu al-mi'ad. Akan tapi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, bagi mereka akan ada kamar-kamar. Yang di atasnya ada kamar lagi yang dibangun. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Itulah janji Allah dan Allah tidak memungkiri janjinya. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini. Kata Ibnu Katsir, akhbaru azza wa jalla an ibadihi su'ada anna lahum ghurafan fil jannah wahiy al-qusur ay asyahiqa. Allah dalam ayat ini mengabarkan tentang orang-orang hamba-hambanya yang berbahagia, bahwa bagi mereka akan ada kamar-kamar di surga, dan yang dimaksud kamar ini adalah istana-istana di surga. Min fawqiha ghurafun mabniyah, di atasnya ada kamar-kamar yang dibangun, maknanya adalah bertingkat-tingkat itu kamar dengan dihiasi dengan hiasan indah yang tiada taranya di dunia ini. Sampai dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Imam Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya, dari Abu Malik Al-Ash'ari, juga Imam At-Tirmidzi, tapi dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannata ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. A'addaha Allahu ta'ala liman at'ama ta'am wa alana al-kalam wa taba'a siyam wa shalla bil-laili wan-nasu niyam." Sesungguhnya di surga ada beberapa kamar yang zahirnya kelihatan dari batinnya, luarnya kelihatan dari dalamnya, dalamnya keluar kelihatan juga dari luarnya. Allah menyediakan kamar ini bagi pertama orang yang suka memberikan makanan kepada orang lain, orang yang suka melunakkan ucapannya, lemah lembut gitu ya, ramah, dareh deh, biar marahmai, tidak kasar, tidak keras, tidak membentak-bentak, tidak sambil melotot. Wa taba'a siyam, dia juga rajin saum. Wa shalla bil-lail wa nasu niyamun, dia juga sering melakukan sholat malam pada saat orang-orang sedang tidur terlelap. Dalam surah Ar-Rahman 72, Allah pun menyatakan hurum maqsuratun fil khiyam. Kata Allah, ada nanti bidadari-bidadari surga, hurum maqsuratun fil khiyam, yaitu bidadari-bidadari yang maqsurat fil khiyam, yang terpelihara di dalam kemah-kemah. Kemah ini begitu menakjubkan. Fahiya min lu'lu, terbuat dari lu'lu, dari mutiara. Tapi lu'lu ini satu, mutiara ini satu ya, mujawwaf, yang berongga, yang panjangnya, tingginya secara vertikal setinggi 60 mil. Lebarnya juga selebar 60 mil. Sebagaimana dijelaskan dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Qais, Rasul SAW bersabda, Al-Khaymatu durratun mujawwafatun tuluha fis samai salatuna milan fi kulli zawiyatin minha lil mu'min ahlun la yarahumul akharun. Qala Abu Abdissamad wal Haris an Abi Imran situna mila. Kata Nabi SAW, kemah di surga terbuat dari mutiara berongga. Tingginya dalam satu riwayat 30 mil. Dalam riwayat lain dari Abu Abdissamad dan Al Haris dari Abu Imran 60 mil. Dan di setiap pojok dari kemah ini bagi seorang mukmin ada seorang istri, tetapi tidak terlihat oleh istri-istrinya yang lain. Dalam hadis riwayat Imam Muslim masih dari Abdullah bin Qais, inna lil mu'minina fil jannah la khaymatan min lu'lu'tin wahidatin mujawwafatin tuluha situna mila lil mu'minina fiha ahlun yatufu alaihimul mu'minun fala yara ba'duhum ba'dha. Sesungguhnya bagi seorang mukmin di surga ada sebuah kemah terbuat dari mutiara, satu mutiara yang berongga, tingginya 60 mil. Dan bagi seorang mukmin di satu kemah itu ada beberapa istri. Si orang mukmin ini menggilir seluruh istri-istrinya, tapi satu sama lain dari istri-istrinya tidak saling melihat, aman, nggak ada yang cemburu. Ini keadaan surga atau apa, kemah di surga. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ata Jibrilu An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah hadhi Khadijah qad atat ma'aha ina'un fihi idamun wa ta'am fa idza atatka fa aqri 'alayha salamin rabbiha wa minni wa bashirha bi baitin fil jannah min qasbin la sakhba fihi wa la nasba. Suatu saat datang malaikat Jibril kepada Nabi SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, ini sebentar lagi Khadijah mau datang. Dia membawa nampan atau wadah yang berisi minuman dan makanan. Kalau nanti dia datang sampai kepadamu, sampaikan salam dari Allah dan dari aku, kata malaikat Jibril. Dan beritahukan kabar gembira kepadanya bahwa dia akan memperoleh sebuah rumah di surga dari mutiara yang besar dan berongga. Tidak ada penderitaan, tidak ada kelelahan di dalamnya. Ini menunjukkan di surga ada rumah, istana yang disediakan bagi Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Dalam hadis lain, Nabi SAW pun bersabda, man bana masjidan lillah, atau dalam riwayat lain, man bana masjidan yabtaghi bihi wajhallah, banallahu lahu mithlahu fil jannah. Siapa orang yang membangun sebuah masjid karena Allah, Allah akan membangunkan sebuah rumah untuknya seperti itu di dalam surga. Oleh karena itulah maka para agnia yang dermawan di Timur Tengah berlomba menyisihkan sebagian uangnya untuk bangun masjid di negara-negara yang dianggap miskin atau berkembang seperti Indonesia ya, dengan ukuran yang berbeda-beda sesuai kemampuan mereka. Dan mereka menyatakan, jangan dicampur ini bangunan masjid ini dari saya, biayanya jangan dicampur dengan yang lain. Karena mereka memahami siapa orang yang bangun masjid di dunia karena Allah, itu maksudnya membangun masjid murni 100% dari dirinya sendiri, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah untuknya di surga. Terus bagaimana dengan orang yang tidak memiliki kekayaan yang melimpah seperti itu, tapi juga ingin rumah di dalam surga? Ada gantinya, yaitu sholat sunat sehari semalam 12 rakaat. Itu yang disebut dengan sholat sunnah rawatib itu ya. Sehingga dalam salah satu hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam An-Nasai dan Ibnu Majah dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla fil yaumi wal lailati 12 rak'atan tatawu'an, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa orang yang salat dalam sehari semalam 12 rakaat salat sunat, Allah akan bangunkan bagi orang itu sebuah rumah di dalam surga. Hadis itu sahih. Jadi bagi kita yang tidak memiliki kekayaan untuk bangun masjid tapi ingin rumah dalam surga, jangan lewatkan salat sunnah yang rawatib yang mengiringi salat fardu yang 5 waktu itu. Itulah penjelasan tentang ayat dan hadis tentang bangunan di dalam surga. Selain bangunan, kemudian tadi juga sudah dijelaskan ada sungai, ada mata air. Di surga juga tentu saja ada cahaya, sehingga tidak gelap. Dan dijamin cahayanya tidak akan pernah mati seperti di dunia. Kalau di dunia, ya harus bayar mahal ya. Ya juga kadang-kadang sudah bayar gitu, sering mati juga gitu ya. Kalau sering mati itu hanya karena gelap semata-mata, agak kecil penderitaan kita. Tapi selain gelap, berakibat ke yang lain-lain. Ya, bagi masyarakat perkotaan yang kelas menengah ke atas, matinya listrik gak bisa masak. Karena microwave-nya pakai listrik, rice cooker-nya pakai listrik. Nggak bisa bikin kopi atau teh panas karena dispensernya juga pakai listrik gitu ya. Nggak bisa kerja juga karena semua alat-alat yang dia butuhkan untuk bekerja juga pakai listrik gitu ya. Nggak bisa mandi juga karena jet pump-nya juga pakai listrik. Karena jet pump jauh lebih aman dari segi isi kandungan air daripada ledeng. Kalau ledeng entah apa campurannya, ada favorit, juga sering mati gitu ya. Sering mempet sering, tidak ngalir, lebih aman pakai jet pump. Jet pumpnya pakai listrik. Di surga cahayanya tidak akan pernah mati. Tapi tidak berarti dengan adanya cahaya di sana berarti ada siang, ada malam, enggak. Berkata Imam Al-Qurtubi, qala al-ulama, laisa fil jannati lailun wa naharun wa innama hum fi nurin daimin abada. Wa innama ya'rifuna miqdara al-laili bi irqa'il hujub wa ighlaqil abwab wa ya'rifuna miqdaran nahar bi raf'il hujub wa fathil abwab. Kata Imam Al-Qurtubi, para ulama berkata di surga itu tidak ada siang, tidak ada malam. Yang ada adalah cahaya yang memancarkan sinarnya secara abadi. Mereka mengetahui malam dengan cara ditutupkannya hijab, ditutupkannya pintu surga. Mereka mengetahui siang dengan cara diangkatnya hijab dan dibukakannya pintu surga. Ini juga dijelaskan oleh Abul Farid bin Jauzi rahimahullah. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat yang terdapat dalam surah Maryam ayat 62 dan 63. Allah berfirman, "Walahum rizquhum fiha bukratan wa 'ashiyya. Tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya." Bagi mereka akan memperoleh rizki di dalam surga itu setiap pagi dan petang. Itulah surga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang takwa. Ayat ini menyatakan ahli surga akan diberi rizki setiap pagi dan petang. Apakah kalau ada pagi dan petang berarti ada siang dan malam gitu ya? Kalau ada siang dan malam berarti ada waktu gitu. Saya pernah menanyakan ini ke Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah. Dan pertanyaan saya ini mengundang pelototan beliau ke saya. Ya akhi hadza su'al la yanfa', katanya. Pertanyaan tidak ada manfaatnya karena tidak ada keterangan tentang masalah ini. Ayat yang ada menyatakan mereka diberi rezeki setiap pagi dan petang di surga. Berkata Imam Ibnu Katsir, ai fi misli waqtil bukrat wa waqtil ashiyat la anna hunaka laylan wa nahara walakinnahum fi awqatin tata'aqabu ya'rifuna madyaha bi adwa'in wa anwarin. Kata Imam Ibnu Katsir, maksud setiap pagi dan petang artinya seperti waktu pagi dan waktu petang, bukan berarti di sana ada siang dan malam. Tapi mereka pada waktu-waktu yang rutin mengetahui perkiraan pagi dan petang dengan adanya sinar dan cahaya. Dan sinar dan cahayanya tersebut bukan dari matahari, bukan dari bulan, tetapi ada cahaya yang memancar dari balik arsy. Sebagaimana Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan, wal jannatu laisa fiha syamsun wala qamar wala lailun wala nahar walakin tu'raful bukrata wal asyya binurin yadhharu min kibalil arsy. Kata Syekhul Islam, di surga tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada malam, tidak ada siang, tapi diketahui pagi dan petang karena adanya cahaya yang muncul dari arah arsy Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam menjelaskan ini dalam kitab Majmu' Fatawa juz yang keempat halaman 312. Itulah cahaya yang ada di surga. Selain itu, surga memiliki aroma wewangian yang amat sangat harum. Harum bagi seluruh manusia yang menghisapnya secara sepakat. Kalau di alam dunia, ada parfum yang wangi menurut sebagian orang, tapi menurut sebagian yang lain bau yang gak enak gitu ya. Sampai beberapa orang kalau mencium bau parfum tertentu dia menahan nafas. Karena kalau enggak mual kemudian muntah. Itu di dunia. Tapi di surga aroma harumnya itu disepakati keharumannya dengan keharuman yang enak oleh setiap orang. Dan aroma surga itu bisa tercium dari jarak yang amat sangat jauh. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadis dalam kitab Musnad Ahmad, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Mustadrak Al-Hakim dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala rajulan min ahli dhimma lam yajid rihal jannah." Wa inna rihaha la yujadu min masirati sab'ina 'aman. Siapa orang yang membunuh kafir ahdi? Kafir ahdi, kafir yang berada di bawah jaminan pemerintah Islam karena adanya perjanjian perdamaian. Atau kafir zimmi. Kafir zimmi adalah kafir yang berlindung di bawah kekuasaan pemerintah Islam dan membayar upeti untuk perlindungannya itu. Siapa orang yang membunuh kafir zimmi, maka orang yang membunuhnya itu tidak akan bisa mencium baunya surga. Padahal baunya surga akan tercium dari jarak 70 tahun perjalanan. Sejauh itu kecium. Dari sini umpamanya tempat terjauh dari Indonesia kan Amerika ya, karena berada di persis di balik dunia yang kita injak ini ya. Itu terjauh. Saya pikir untuk menjangkaunya tidak perlu 70 tahun ke sana. Apalagi dengan sekarang pesawat cuma belasan jam atau 20 jam lebih sampailah ke sana. Dengan pegal-pegal juga selama di pesawatnya. Tapi tidak mencapai 70 tahun. Hanya puluhan jam, 20 jaman lebih kira-kira ya. Nah itu. Nah, sejauh itu kecium. Ini 70 tahun. Menunjukkan dari kejauhan juga kecium. Kalau tidak kecium berarti sudah di lain alam. Berarti bukan di dalam surga. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, dan yang lain-lain dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala mu'ahidan lam yurih ra'ihatal jannah." Siapa orang yang membunuh kafir ahdi? Kafir ahdi, kafir yang mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Maka dia tidak akan bisa mencium baunya surga. Ini menunjukkan bahwa surga itu memiliki aroma wangi yang amat sangat enak bagi orang-orang yang menciumnya. Selain cahaya dan aroma, di surga juga ada pohon-pohon dan ada buah-buahan. Dari pohon tersebut dengan buah-buahan yang bervariasi. Allah berfirman dalam banyak ayat, di antaranya surah An-Naba ayat 31 sampai 32. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa di surga nanti ada keberuntungan, hadaiqa wa anaba. Ada hadaiq. Hadaiq jamak dari hadiqah, taman, kebun, wa anaba. Dan juga ada anggur-anggur, buah-buahan. Fihi mafatihatu wa nakhlu wa rumman. Di dalam surga itu ada buah-buahan, ada kurma, ada rumman. Rumman itu buah delima. Di dunia delima kurang begitu disukai, jarang ya. Bahkan saya belum pernah melihat di supermarket gitu ada buah-buahan yang namanya delima gitu ya. Jarang sekali, tapi di surga ada. Dan tentu saja walaupun sama namanya delima, tapi rasanya tentu saja berbeda. Dalam surah Al-Waqi'ah 27-32 Allah berfirman, wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrim makhdud wa talhim mamdud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin kathira la maqtu'atin wa la mamnu'a. Kata Allah, ada golongan kanan. Siapa golongan kanan itu? Fi sidrim makhdum. Mereka berada dalam sidir. Sidir itu pohon. Pohon apa yang dipakai ngerukyah? Pohon apa? Sidir. Bidara. Pohon, ada pohon bidara yang makhdud. Makhdud itu adalah pohon yang duri-durinya itu sudah dicopoti. Sehingga tidak berbahaya lagi, mual nguet deh gitu. Tidak akan melukai kita lagi. Ada bidara-bidara yang tidak berduri. Wa talhim mamdud. Ada pisang, pohon posong, pisang yang tersusun. Wa dhillim mamdud. Ada naungan yang rindang, yang terbentang. Nanti segimana rindangnya dan terbentangnya, nanti akan dijelaskan dalam hadis bahwa pohon tersebut itu 1000 tahun perjalanan juga tidak akan terlewati kerindangannya, saking luasnya itu rindangan pohon yang ada di sana, di surga. Di dalam ayat yang ke-53 dari surah Ar-Rahman, Allah menyatakan fiihima min kulli fakihatin zaujan. Di kedua surga itu masing-masing ada buah-buahan yang berpasang-pasangan. Dalam surah Sad ayat yang ke-5, yad'una fiha bifakihatin katsiratin wa syarabin. Mereka di dalamnya diberi buah-buahan yang banyak dan juga minuman. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Mereka memperoleh buah-buahan yang mereka pilih sendiri. Innal muttaqina fi dhilali wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Sesungguhnya orang-orang takwa berada dalam naungan-naungan dan mata air wa fawakiha mimma yashtahun, dan buah-buahan yang amat sangat mereka inginkan. Apa yang mereka konsumsi, yang mereka santap berupa buah-buahan atau apapun, itu adalah makanan yang amat sangat mereka inginkan dan amat menyenangkan ketika dilihat, ketika dipandang. Umpamanya ya, di dunia saja kita melihat buah-buahan yang bentuknya indah, bagus, enak dipandang, rasanya juga luar biasa enaknya. Nah, di surga boleh dikatakan kalau di dunia ini jarang ada buah enak dipandang, enak juga dimakan. Ada enak dimakan, bentuknya mengerikan seperti durian ya. Enak durian. Tapi bentuknya mengerikan. Sampai ketika ada orang Arab, salah seorang ustaz dari Saudi, ketika menjelaskan tentang buah handalah yang aromanya wangi, rasanya juga manis, dia bertanya, seorang talib, seorang siswa bertanya, "Ma syakluha ya syekh?" gitu. Di mana bentuknya handalah itu? Dia menjelaskan. Dia bilang, "Di sinilah, di Indonesia, apa yang wangi dan enak?" Para mahasiswa itu menyatakan, "Durian ya syekh." "Ish, apa itu? Abu syauka. Apa syakluha? Bagaimana? Bagaimana bentuknya?" Dijelaskan, kira-kira sebesar kepala, kelapa, narjil, tapi lah syauka kathira, tapi memiliki duri-duri yang banyak. Apa dia bilang? "Na'udzubillah, hadza tu'amu ahli nar." Katanya, "Na'udzubillah, ini adalah makanan para ahli neraka yang disebut dengan zakum," katanya. Jadi di dunia ini ada yang rasanya enak, tapi bentuknya tidak sedap dipandang. Ada yang enak dipandang, seperti cabai merah gitu ya, yang bersih. Duh, kelihatannya enak, pasti dimakan, sehah lata-lata. Karena pedesnya bukan main. Di surga, enak dipandang, enak dimakan. Dan ingin diinginkan oleh jiwa kita. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 72, yutafu alaihim bisihafin min dahabin wa aqwabin wa fiha ma tashtahil anfus wa taladdul a'yun. Kata Allah, akan dikelilingkan kepada mereka piring-piring dari emas dan juga gelas-gelas dari emas. Di dalamnya akan mereka akan memperoleh semua yang diinginkan oleh jiwa mereka dan amat menyenangkan dipandang oleh mata mereka. Menggembirakan orang-orang yang memakannya. Ini buah-buahan yang ada di dalam surga. Selain itu, keistimewaan buah-buahan di surga adalah bahwa buah-buahan itu begitu banyak jumlahnya, bervariasi dan tidak pernah habis. Sebagaimana Allah menyatakan, masalul jannati allati wu'idal muttaqun tajri min tahtiha al-anhar ukuluha da'imun wa dhilluha. Perumpamaan surga yang disediakan bagi orang-orang bertakwa, di bawahnya mengalir sungai-sungai dan buah-buahannya terus-menerus ada. Demikian juga naungannya. Kalau di dunia, buah-buahan itu tidak selamanya ada, tapi musim-musim tertentu. Musim mangga berlalu paling beberapa bulan, 2-3 maksimal 4 bulan. Hilang mangga, muncul duku, 2-3 bulan. Hilang duku, muncul lagi, yang lain lagi. Terus tidak selama-lamanya ada. Di surga itu selamanya. Allah menyatakan, wa faqihatin kathirah, la maqtu'ati wa la mamnu'ah. Ada buah-buahan yang banyak, tidak terputus, tidak tercegah. Maksud tidak terputus adalah daimatan mustamirratan. Jadi terus-terus ada, tidak pernah habis, tidak pernah musnah, tetapi selama-lamanya ada. Itu buah-buahan. Adapun pohon-pohonan di surga. Pohon di surga memiliki cabang, dahan, dan ranting. Sebagaimana Allah berfirman, zawata afnan. Kata Allah, wa liman khafa maqama rabbihi jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban dawata afnan. Bagi orang-orang yang takut kepada kedudukan Allah, mereka akan memperoleh dua surga. Maka nikmat Allah yang mana lagikah yang akan kalian dustakan? Di dua surga itu zawata afnan, maksud zawata afnan yakni syadidatul khadra, amat sangat hijau. Dan hijaunya tersebut karena banyaknya pohon-pohon yang ada di dalamnya. Ya hijau, ya sejuk, ya teduh. Lalu pohon apa saja yang ada di surga? Ada beberapa pohon yang ada di surga. Jenisnya, ukurannya, dan namanya dijelaskan. Ada sebagian dijelaskan dalam ayat. Seperti Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu nama sebuah pohon yang ada di samping surga. Ada lagi nama pohon yang disebut dengan pohon Tuba. Seperti Fafuba Lil Guroba itu. Nanti ada penjelasan tentang masalah itu. Ada lagi yang pohon besar yang apabila kerindangan di dalamnya itu ditempuh oleh orang dengan berkendaraan tercepat selama 100 tahun perjalanan, maka kerindangannya itu tetap tidak ada ujungnya. Insya Allah rincian dari jenis-jenis pohon di surga akan kita bahas pada Jumat yang akan datang. Untuk Jumat sore hari ini cukup sampai di sini karena waktunya sudah habis. Dan kita masuk sesi tanya jawab, dan saya persilakan ke Akhi Fawad untuk memandu pertanyaan dari pendengarnya. Silakan. Baik, jazakallahu khairan atas materi yang sangat bermanfaat. Ikhwatul Islam, demikian, dan selanjutnya kita berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya kepada Ustaz secara langsung di kesempatan sore hari ini, dan kami buka untuk yang pertama di line telepon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu, dari mana? Om Aksan dari Bekasi. Silakan Ibu. Ya Pak Ustadz, kalau manusia dibangkitkan Allah dengan roh dan jasadnya, pastilah merasakan haus dan lapar. Sementara perjalanan dari Padang Mahsyar sampai ke surga ini kan butuh waktu yang lama. Apakah ada keterangan lain Allah akan memberikan makanan atau minuman apa pada manusia, Ustadz? Lalu kalau kita di dunia ini apa melaksanakan sunnah Rasul itu karena mencintai beliau, sangat-sangat mencintai beliau, apakah kalau di surga nanti penduduk surga ini akan melihat beliau, Ustadz? Demikian. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada pertanyaan dari salah seorang ibu pendengar Radio Roja. Pertanyaannya harus saya ulang karena Mustami di sini tidak mendengar ya. Ibu penanya tadi menyatakan kalau di surga atau di akhirat itu kita akan dibangkitkan ruh dan jasad, kemudian mengalami perjalanan yang menegangkan, yang melelahkan dari alam mahsyar sampai ke surga atau ke neraka itu lelah. Pasti gitu ya, mengalami lapar, haus, lelah gitu ya. Apakah akan diberi makan? Kalau diberi makan, apa makanannya? Iya. Iya, pertanyaan ini ya didasarkan kepada apa yang kita alami di dunia. Otomatis di dunia berlakulah semua hukum-hukum Allah atau sunnatullah al-kauniyah yang Allah terapkan di dunia. Kalau di dunia ya, kalau enggak makan lama pasti lapar, kalau enggak istirahat pasti capek, kalau tidak minum pasti haus, kalau kepanasan pasti berkeringat. Itu di dunia. Itu sunnatullah atau aturan Allah yang Allah terapkan di dunia. Adapun di akhirat, aturan Allah yang Allah berlakukan di akhirat itu berbeda dengan yang di dunia. Sering saya jelaskan, di akhirat nanti manusia itu berkeringat. Keringatnya sampai ada yang merendam, sampai semata kaki, sampai sebetis, selutut, ada yang sampai tenggorokannya. Kalau itu terjadi di dunia, mustahil bisa dehidrasi gitu ya, masa keringat sebanyak itu. Tapi di akhirat itu terjadi, dan itulah aturan Allah yang Allah terapkan khusus di akhirat yang berbeda dengan di dunia. Di dunia yang berbicara mulut, tangan, kaki, dan yang lain-lain tidak. Di akhirat, mulut dikunci. Yang berbicara malah tangan, kaki, gitu ya, kulit, kemudian tulang. Itu yang berbicara berdasarkan keterangan Al-Quran. Jadi, ketetapan atau sunnatullah al-kauniyah di akhirat dengan di dunia berbeda. Dan tidak ada keterangan selain di neraka dan di surga, manusia itu akan diberi makan atau minum? Tidak. Tidak ada keterangan. Adapun ada keterangan di manusia diberi makanan di akhirat hanyalah di surga atau di neraka. Di surga, para ahli surga makan, minum. Tadi sudah disebutkan minuman-minumannya. Makannya sebagian sudah disebutkan, yaitu ada buah-buahan, ada juga daging burung gitu ya. Kemudian semua makanan yang diinginkan, sampai nanti ada keterangan bahwa manusia itu menghayalkan apa yang paling dia sukai di dunia, lalu dia minta kepada Allah di surga, seketika itu juga diberi. Dan dari sini para ulama menyatakan termasuk jenis-jenis makanan yang paling dia sukai di dunia lalu diminta di akhirat akan ada. Kalau kita umpamanya maniak sekali terhadap durian, di sana minta durian yang super bagus gitu ya, maka akan tersedia. Kalau di sini umpamanya kita sangat doyan kepada sambal gitu ya, pokoknya kalau makan tidak ada sambal itu kayaknya nggak asik lah gitu, lalu di sana minta sambal yang pedas, bisa saja. Nanti ada keterangan tentang masalah itu. Sampai-sampai para petani di dunia mengalami kebahagiaan dengan keberhasilan dari usaha taninya, bahagia dan puas, Di akhirat dia minta, ya Allah saya mau bertani, bercocok tanam. Allah berikan. Saat itu dia bertani, bercocok tanam. Saat itu dia panen dan mengalami kepuasan yang luar biasa. Dan seperti itu, ya nanti ada keterangan tentang masalah tersebut. Jadi walhasil di akhirat, tidak ada makanan dan minuman kecuali di surga atau di dalam neraka. Itu yang pertama. Kedua, pertanyaan kedua, apakah kita nanti sebagai seorang mukmin tapi dengan tingkatan yang rendah umpamanya ya, di akhirat terus masuk surga tapi surganya terendah, akan bisakah melihat atau bertemu dengan Rasulullah SAW? Ini sebuah pertanyaan menarik, menggelitik dan bikin penasaran. Saya ingin memperpanjang rasa penasaran ini untuk menunda penjelasannya sampai Jumat yang akan datang, biar si ibu tadi dengar lagi. Nanti insya Allah ada keterangan tentang masalah ini. Silakan pertanyaan kedua, Pak. Jazakallah khairan, Ustaz. Berikut kami angkat pertanyaan dari pesan singkat, Ustaz, dari beberapa pertanyaan yang sama. Ustaz, apakah hikmah yang ada di balik janji-janji kesenangan yang diberikan itu hanya untuk laki-laki saja, seperti halnya Allah akan jadikan bidadari untuk para laki penghuni surga, sementara perempuan tidak disebutkan dalam hal ini? Mohon penjelasannya, jazakallah khairan. Iya, tidak benar kalau kesenangan yang Allah janjikan di akhirat di surga hanya untuk laki-laki, tapi untuk semua, untuk wanita. Walahum fiha azwajum mutahharah, bagi mereka akan ada pasangan-pasangan yang suci, termasuk para wanita ahli surga juga akan diberi pasangan. Dan pasangan mereka adalah orang-orang mukmin ahli surga juga. Kalau suami istri itu dua-duanya ke surga gitu ya, mereka akan tetap menjadi suami istri di surga. Dan jangan ada pemikiran, aduh bosan dong itu-itu lagi gitu ya. Jangan berpikiran begitu, kebosanan adalah penderitaan. Dan di akhirat, di surga tidak ada penderitaan. Walaupun sama itu-itu juga, tapi penampilannya beda loh. Ya, kemudaannya beda, amat sangat muda, amat sangat grace, amat sangat tampan. Kemudian setiap kali berpisah kena angin surga, ketampanan dan kesantikannya bertambah. Sehingga kata suaminya ketika pulang ke istana, demi Allah kamu lebih cantik dibanding ketika saya meninggalkan kamu tadi. Kata si istri, demi Allah engkau pun jauh lebih tampan ketika engkau meninggalkan aku tadi. Sehingga setiap saat semakin bertemu itu keadaannya berbeda lagi, baru lagi, fresh lagi. Sehingga menimbulkan rasa sayang, cinta, kasih, gairah yang serba baru. Terus seterusnya seperti itu ya. Ini juga teralami oleh kaum wanita. Tidak benar kalau wanita juga tidak diiming-imingi. Semua yang membuat wanita bahagia di dunia itu akan juga diberikan di akhirat nanti. Gitu ya. Cukup sampai di sini dan insya Allah kita akan teruskan penjelasan di Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.